Sepet neng pinggir embong, kalah cepet disaut uang. Telat ngomong tresno cintamu digondol wong liya. Nelongso rasane sing tak tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendem yen wis getun sambat kali sinten.